Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga selawat dan taslim kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan materi kita. Sekarang di halaman 293 ya. Betul ya? Bab cara haji dan memasuki Mekah. Baik, hadis 760 saya bacakan. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajja fa kharajna ma'ah hatta idza ataina dzal Hulaifa wa waladat Asma' binti Umais fa qala aghtasili واستذكري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوة القصوة bisa juga dibaca ثم ركب القصوة حتى إذا استوت به على البيداء على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak hatta idza ataina al baita astalama ar-rukn faramala thalathan wa masya arba'an thumma ata maqama ibrahim fa shalla thumma raja'a ila ar-rukn fastalamahu thumma kharaja min al-bab ila as-safa falamma dana min as-safa qara'a inna as-safa wal marwata min sya'airillah abda'a bima bada'a Allah bih faraqa as-safa thumma ra'a al-bayt fastaqbala al-qibla fawahhada Allah wa kabbara wa qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa Allah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda thumma dana bayna dhalika qala mithla hadha thalath marrat thumma nazala ila al-marwa hatta idha sabbat qadamahu fi batni al-wadi sa'a hatta idha sa'adata masha hatta ata al-marwa ya. Gak apa-apa, dengerin aja, diikutin bahasa Arab. Ini soalnya paket yang akan dikerjakan pada saat masuk Mekah, masuk Ka'bah, apa yang dikerjain sementara tawaf, makam Ibrahim sampai sa'i. Fa fa'ala 'ala al-Marwati kama fa'ala 'ala as-Safa wa dzakara al-hadits wa fihi falamma kana yawm at-Tarwiyah tawajjahu ila Mina wa ratiba an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa shalla biha adh-dhuhra wal-'ashra wal-maghriba wal-'isha wal-fajr ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فروحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرة للصخرات وجعل حيل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القصر قرص حتى غاب القرص ودفع وقد شنق بالقصواء الزمام حتى إن رأسه ليصيب موركي رحلي ويقول بيده اليمنى يا أيها الناس السكينة السكينة وكلما أتى حبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب حتى على أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وحلله فلم يزل واقفا حتى أصفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطني محسر فحرك قليلا ثم سلق الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها كل حصاة مثل حصى الحذف رمى من البطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر رواه مسلم مطولا. Baik, saya baca terjemahannya. Ini soalnya paket haji lengkap ya. Masih mending kalau cuma satu lembar seperti ini timbal balik gitu. Mestinya lebih dari ini gitu. Baik, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji sementara kami keluar bersamanya. Maksudnya kami pergi haji bersama beliau. Ketika kami sampai di Dzul Khulaifah. Tahu Dzul Khulaifah kan? Ya, tempat niatnya masyarakat Madinah yang biasa dikenal dengan Bir Ali. Ya. Jadi ada beberapa tempat niat sudah kita jelaskan di pelajaran yang lalu masalah mikot. Ya. Dzul Khulaifah ini nama lain daripada mikotnya orang Madinah dikenal juga dengan Bir Ali. Asma binti Umais, ada seorang sahabiat yang ikut waktu itu melahirkan. Jadi ternyata dia ikut haji sementara hamil besar. Gitu. Pas keluar dari Madinah sudah 9 bulan. Baru keluar sekitar 20 kilo ya dari Masjid Nabawi ke Bir Ali tempat niat itu, tiba-tiba dia melahirkan di sana. Apa yang terjadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis banyak sekali hukum syar'i ya. Dari sini saja titik sini berarti dibolehkan wanita hamil untuk pergi haji. Yang kedua, setelah melahirkan pada saat itu seketika dalam kondisi masih nifas. Ya, kondisi bayinya baru lahir itu bukan dilarang oleh Nabi pergi haji. Perhatikan apa kata Nabi, beliau bersabda mandilah dan bercawatlah dengan kain lalu berihramlah. Artinya silakan ikut haji. Jadi Asma radhiyallahu anha ini baru melahirkan langsung ikut haji. Ini juga sebagian ulama hadis mengatakan menandakan wanita dulu luar biasa nih. Ya, luar biasa. Jadi sugestinya juga karena kondisi, keadaan gitu kan. Mungkin juga keadaan fisik itu luar biasa, baru melahirkan ikut haji. Bawa bayinya itu. Ya, dibawa bayinya langsung. Kalau kita kan luar biasa, apalagi di Indonesia ini manja sekali 40 hari baru boleh keluar rumah gitu. Sampai sekarang kalau di daerah-daerah Timur Tengah itu masih sama ya. Mereka biasa habis melahirkan itu biasa saja 2-3 hari istirahat, setelah itu aktivitas biasa. Ya, kemarin di Madinah itu ada satu wanita badui melahirkan, dia lagi ngembala kambing, begitu mau melahirkan dia duduk melahirkan sendiri, terus dicuci bayinya di air sungai dibawa pulang bersama dengan gembalaan kambingnya. Baik, jadi pelajaran di sini adalah bolehnya wanita hamil untuk ikut pergi haji. Setiap potongan paragraf saya coba berikan pelajarannya ya. Dan ternyata wanita dalam keadaan nifas boleh berihram. Haid dan nifas boleh berihram. Kan gitu. Jadi ibu-ibu lagi keluar dari Madinah mau ke Mekah, pas haid. Boleh enggak saya ihram? Boleh. Ihramnya ya. Kita belum bicara masuk ke Masjid Haram. Ihramnya. Ya. Iya. Jadi kita baru bicara satu-satu langkahnya dulu. Jadi bolehnya wanita haid dan nifas itu berihram. Tapi dengan syarat mandi, gitu kan? Lalu menggunakan baju yang diniatkan untuk ihram. Dan Rasulullah SAW sholat di masjid. Maksudnya di masjid yang ada pada saat itu di Dzul Khulaifah. Maka ini disunnahkan sebagaimana jumhur ulama mengatakan bagi yang sempat untuk mampir dan sholat dua rakaat niatnya tahiyat masjid. Tahiyat masjid. Tapi ini hukumnya sunnah ya. Pada saat waktu-waktu tertentu, misal dalam kondisi padat masjidnya gitu kan, khawatir nanti terlambat, maka biasanya cukup niatkan saja. Kalau saya pernah tuntun jemaah saya pribadi ya, kalau ada kesempatan kami turun, saya tuntun untuk sholat dua rakaat di masjid itu. Tapi juga diberikan waktu tertentu, karena kadang-kadang subhanallah ada sebagian muslimin dan muslimat yang tidak mau faham keadaan. Teman-temannya sudah pada nunggu lama di bus, dia masih lama, terlambat di kamar mandi, terlambat sholat gitu kan. Maka diinstruksikan hanya berapa menit saja, sudah harus masuk kamar mandi, selesai sholat dua rakaat, tidak ucapkan niat di dalam masjid. Saya selalu sarankan kalau lagi haji dan umroh jangan niat di dalam Masjid Dzul Khulaifah, tapi naik ke bus dulu, nanti sebelum busnya jalan baru niat. Baik, Rasulullah SAW sholat, kemudian naik unta Qaswa. Ini julukan unta Nabi SAW. Julukan unta Nabi SAW. Sampai sini juga ada pelajaran lain. Pelajarannya adalah disunnahkan sholat dua rakaat di masjid, ya di Dzul Khulaifah, tapi niatnya untuk sholat tahiyat masjid. Kemudian juga dianjurkan agar kembali ke kendaraan baru mengucapkan niat, karena Nabi SAW kembali ke untanya dulu. Kemudian juga pelajaran lain, Nabi SAW paling gemar memberikan nama hewan-hewan tunggangan beliau SAW, gitu kan. Ya mungkin kalau sekarang boleh orang memberikan nama mobilnya. Jadi seperti itu. Ini terkenal unta Nabi SAW yang beliau selalu pakai dalam perjalanan jauh yang bernama Qaswa. Kemudian tiba di Baydha, sebuah lokasi, beliau bertalbiyah dengan kalimat tauhid, artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah, ya, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, segala puji, nikmat dan kerajaan hanya milikmu, tiada sekutu bagimu. Hadis ini, potongan sampai sini memberikan gambaran bahwasanya Nabi SAW setelah sholat dua rakaat di Dzul Khulaifah, beliau naik di unta, barulah pada saat sudah mulai jalan beliau mengucapkan niatnya. Niatnya diucapin sekaligus dengan talbiyahnya, sekaligus dengan talbiyahnya. Nah seperti saya bahasakan tadi, sederhananya kalau kayak sekarang saya tuntun jemaah saya habis sholat di Bir Ali Dzul Khulaifah, naik ke bus dulu, setelah kumpul semua baru saya tuntun niatnya, kemudian baru kita jalan. Dan niat haji sederhana, labbaikallahumma hajjan, ya Allah aku niat untuk mengerjakan ibadah haji, itu saja. Umrah labbaikallahumma umratan, hanya itu. Ya, enggak usah ditambah dengan yang lainnya. Kemudian di sini juga pelajaran dianjurkan agar kita memperbanyak talbiyah. Memperbanyak talbiyah, terus mengucapkan. Dalam sebuah riwayat lain dikatakan para sahabat berkata, kami terus bertalbiyah dari Madinah sampai menjelang sampai ke Mekah, ya, sampai-sampai suara kami hilang. Jadi saking banyaknya bertalbiyah, gitu kan. Kemudian di sini ketika kami sampai di Ka'bah, sudah sampai di Mekah, ya, beliau menjamah Hajar Aswad. Di sini ada rincian oleh para ulama, menjamah ini bisa mencium, bisa mengusap, gitu kan. Tetapi kalau dihubungkan dengan riwayat yang lain adalah beliau menciumnya. Maksudnya beliau mencium pada saat memang bisa. Lalu tawaf dengan cara berlari-lari kecil 3 kali putaran pertama dan berjalan biasa di 4 yang tersisa. Iya, jadi 1, 2, 3 itu langkahnya lebih cepat. Dan juga ada hadis mungkin dijelaskan nanti, Allah alam, saya tidak belum lanjutkan, saya belum baca sampai akhir. Tapi yang jelas laki-laki itu dianjurkan memperlihatkan punggung pundak sebelah kanannya. Jadi punggung sebelah kanan laki-laki itu diperlihatkan. Kayak ini ihramnya dimasukkan, mohon maaf, di bawah ketiaknya. Itu di 3 putaran pertama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meletak memperlihatkan punggung sebelah kanan beliau, pundak lengan sebelah kanan selama 3 kali putaran dan beliau berlari kecil. Berlari kecil sini bisa juga dibahasakan dengan jalan cepat. Boleh lari kecil, boleh jalan cepat. Intinya itu yang beliau kerjakan. Kemudian setelah masuk putaran 4, 5, 6, 7, nah ini berjalan biasa. Ini berjalan biasa. Ya, dan laki-laki kembali menutup punggungnya, ya, pundak sebelah kanannya tetap ditutup. Kalau perempuan tentu semampunya. Ya, perempuan semampunya, apalagi dalam kondisi sekarang memang sudah tidak bisa orang berlari kecil, gitu kan. Jadi semampunya sesuai dengan niat. Dan ini ulama semua masih mengkategorikannya sebagai sebuah sunnah. Memperlihatkan punggung pundak sebelah kanan, lengan sebelah kanan dan berlari kecil di 3 putaran pertama dan berjalan biasa di 4 yang tersisa itu adalah hukumnya sunnah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam datang ke makam Ibrahim dan sholat. Ini yang dikenal dengan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Tapi ini juga masih masuk dalam sunnahnya, ya, tawaf. sunnahnya tawaf atau sunnahnya umroh dan haji. Jadi ini bukan kewajiban, artinya kalau sampai ibu-ibu tidak sholat di belakang makam Ibrahim, tidak masalah. Ya. Saya sudah pernah jelaskan pertemuan kita terakhir ya, umroh itu ada berapa rukunnya? Udah gak usah jawab deh, nanti bingung. Habis libur sebulan lebih. Umroh itu ada 5 rukunnya. Rukunnya ada 5. Kalau haji ada 6. Artinya rukun tanpa itu batal. Kalau umroh itu 5, haji itu 6. Yang pertama niat. Yang kedua ihram, menggunakan ihram ya. Yang ketiga tawaf. Yang keempat sa'i. Yang kelima tahallul. Mau diulangin? Sudah hafal. Niat, ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Itu umroh. Kalau haji sama, tinggal tambah 1, wukuf di Arafah. Ini rukun, artinya kalau 1 hilang batal. Selain daripada ini, maka tidak masuk dalam rukun. Seperti sholat di belakang makam Ibrahim, mencium Hajar Aswad, gitu kan? Tadi berlari kecil di 3 putaran pertama. Ini semua tidak ada masalah kalau tidak dikerjakan, cuman kehilangan fadilah saja. Kehilangan fadilah. Jadi misal contoh ini, contoh kalau terjadi. Ibu-ibu lagi umroh atau lagi haji. Seperti kasus kemarin Ramadan, kan lagi renovasi, kan gitu. Kemudian ada orang-orang yang masuk ke Mekah itu siang hari, lagi panas sekali, sempit tempat tawafnya, kemudian memang sulit sekali, kan gitu. Kalau dia tunda umroh nanti setelah buka puasa, padat sekali, dan dia bisa kehilangan sholat terawih, maka terpaksa tawaf, gitu kan. Kondisi tawaf di siang hari ini, emang kadang-kadang apa boleh buat, banyak memaksa atau membawa kita pada keadaan harusnya kita tidak menjalankan sebagian sunnah, seperti misalnya mencium Hajar Aswad, gitu kan, berlari kecil tadi. Bahkan ada orang yang tidak bisa sholat di belakang makam Ibrahim karena nggak ada tempat sama sekali. Walaupun kalau saya pribadi, saya tuntun jemaah saya untuk terus ke belakang menuju ke tempat sa'i, itu insya Allah ada saja tempat bisa sholat, gitu kan, karena tidak harus pas di belakang makam Ibrahim, tapi boleh mundur ke belakang. Baik, sholat di belakang makam Ibrahim ini dijelaskan juga dalam hadis yang lain. Ibu-ibu sekalian, dianjurkan di rakaat pertama membaca Al-Fatihah dengan Al-Kafirun, dan yang kedua Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Selanjutnya adalah setelah itu beliau kembali lagi ke Hajar Aswad dan menjamahnya. Jadi disunnahkan setelah sholat di makam Ibrahim, sebelum ke tempat sa'i, kembali lagi mencium Hajar Aswad. Iya, kalau tidak bisa mencium, cukup dengan isyarat tangan, cukup mengangkat saja ya, satu kali saja, bismillahi Allahu Akbar, selesai, atau Allahu Akbar, bisa. Tidak usah cium jauh ya, banyak orang Allahu Akbar ya. Nggak perlu, cukup isyarat, karena ini bukan ini, jadi bukan, kalau tidak bisa cium dengan mulut ke Hajar Aswad, berarti tangan yang diberikan isyarat. Baik, kemudian dikatakan, lalu beliau keluar dari pintu menuju ke Safa. Jadi perlu ibu-ibu tahu, di zaman Nabi SAW, Safa dan Marwa dengan Ka'bah itu terpisah pintunya. Terpisah, sekarang sudah bergabung ya. Makanya di sini dikatakan Nabi SAW keluar dari pintu, maksudnya pintu yang ada di sekitar Ka'bah. Kemudian beliau menuju ke Safa, ya, bukit Safa. Ketika sudah mendekat dari Safa, beliau membaca ya, Inna Safa wal Marwata min sya'irillah, gitu kan? Ayat Al-Quran ini, sesungguhnya Safa dan Marwa, bukit Safa dan bukit Marwa adalah termasuk syiar agama Allah. Tentu ada lanjutan ayat ya, Faman hajja wi'tamara fala junaha alaihi tawafi bima, siapa yang sedang haji dan juga umrah, maka dia dianjurkan untuk melakukan jalan di antara keduanya. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim, siapa yang memaksimalkan dalam mengerjakan ibadah itu, maka Allah Zat yang maha berterima kasih, artinya akan memberikan balasan yang sempurna dan maha mengetahui. Dikatakan, aku mulai dengan apa yang dimulai oleh Allah, dimulai oleh Allah. Jadi maksudnya apa yang diperintahkan oleh Allah, ya. Abdu bima yabda'u bihillah. Lalu beliau menaiki puncak, ya. Di sini maksudnya bukan menaiki puncak, ya. Beliau menaiki bukit Safa. Jadi bukan puncak, ya. Ya, menaiki bukit Safa. Ya. Kalau sekarang itu sudah tidak kelihatan kalau itu sebuah bukit atau gunung, ya. Itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu gunung, memang besar sekali. Safa itu besar, ya. Emang di keramik, ditimbun kan? Iya. Jadi kalau mau tahu dalamnya itu kalau kita ke basement kelihatan tuh. Itu pun sebagian ahli sejarah mengatakan itu sudah tertimbun, itu sudah mungkin pertengahan gunung. Jadi dulu tinggi memang gitu. Baik, beliau menaiki bukit Safa sehingga dapat melihat Ka'bah. Sekarang tentu kita kalau di Safa udah gak bisa lihat Ka'bah karena tembok banyak, ya. Tapi intinya kita menghadap maksimal ke Ka'bah. Kemudian beliau menghadap Ka'bah lalu membaca kalimat tauhid dan takbir, yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, gitu kan? Tiada ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, ya, lahul mulku wa lahul hamd, baginya lah segala kerajaan dan baginya segala puji, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. La ilaha illallah wahda, tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang Maha Esa kecuali Allah. Sadaqa wa'da, dia telah menepati janjinya. Wa nasara 'abda, menolong hamba-hambanya. Wa hazamal ahzaba wahda, dan yang telah menghancurkan golongan-golongan musuh sendirian. Kemudian beliau berdoa seperti itu 3 kali. Lalu turun ke Marwah, jalan dari Safa ke Marwah. Ketika kedua kakinya menginjak tengah-tengah lembah, beliau berlari-lari kecil, ya, ini yang sekarang ada lampu hijau, gitu kan. Dan ketika kami mendaki, beliau berjalan biasa menuju ke Marwah. Dia jalan biasa. Sekarang sih alhamdulillah tidak ada mendaki-daki lagi, kan. Zaman dulu itu, apalagi kalau ibu-ibu naik ke lantai 2, itu udah di atas gunung. Di atas gunung, jadi datar aja kalau di lantai 2. Ya. Kalau sekarang sih saya tuntun jemaah saya terakhir umroh Ramadan itu, ya, di atas lantai 2. Lebih enak, enggak terlalu padat gitu kan. Beliau berbuat di Marwah sebagaimana beliau lakukan di Safa. Artinya begitu tiba di Safa, beliau mengucapkan lagi sama gitu kan. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita wa itamara fala junaha alaihi yatawaf bihima. Waman tatawa khairan fa innallah syakirun alim. Kemudian beliau membaca kalimat tauhid. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa hazamal ahzaba wahda. Kemudian beliau memulai lagi dari Marwah ke Safa. Kemudian perawi melanjutkan hadis, dan di dalamnya disebutkan takala tiba hari tarwiyah. Jadi di sini udah diringkasin tuh. Ya, diringkasin. Artinya setelah selesai sampai 7 kali Safa ke Marwah, Marwah ke Safa terus. Dan ibu-ibu kalau mau mudah ingat, dari Safa ke Marwah selalu hitungan ganjil. 1, 3, 5, 7. Selalu itu. Di Marwah ke Safa selalu genap. 2, 4, 6. Gitu kan? Jadi insya Allah itu lebih mudah untuk diingat. Gitu. Satu-satunya ulama yang mengatakan hitungan 7 kali Nabi SAW itu adalah Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, itu baru satu. Itu adalah Ibnu Hazm rahimahullah. Ibnu Hazm ini salah satu ulama dari Spanyol. Ya. Jadi memang beliau mengatakan satu itu dihitung adalah dari Safa ke Safa. Terus gitu, nanti yang kedua Safa ke Safa, 2. Begitu terus. Jadi double dari yang sekarang. Tapi ini pendapat beliau sendiri. Jumhur ulama mengatakan semoga Allah merahmati Ibnu Hazm karena beliau memang belum pernah haji seumur hidup. Sehingga beliau mengeluarkan pendapat diambil daripada hadis Nabi SAW sa'i 7 kali, beliau tangkapnya sa'inya begitu. Karena dulu zaman dulu kan tidak ada transportasi jauh, Spanyol itu sampai ke Mekah jauh sekali. Jadi beliau tidak sempat haji sampai meninggal rahimahullah. Tapi ini pendapat ya, untuk menambah informasi saja, gitu kan. Ada pelajaran-pelajaran yang bisa ambil di sini sebelum kita lanjutin, Bapak sekalian. Setiap orang yang ikhlas dalam mengerjakan satu perbuatan itu bukan hanya sekedar mendatangkan pahala terhadap amal yang kita ikhlasi, tetapi Allah bisa menjadikannya sebagai tolok ukur kepada orang lain, yang dengan caranya Allah nanti kita akan diikutin oleh orang lain dan akan menjadi amal jariah. Diambil daripada perilaku Hajar alaihissalam. Hajar alaihissalam pada saat ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam di Mekah, di lembah itu. Di Mekah waktu itu, ibu-ibu sekalian, tidak ada satu pohon pun. Enggak ada pohon. Makanya ayat Al-Quran Nabi Ibrahim bilang apa? Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku, istri dan anakku, biwadin, di sebuah lembah, ghairi dzi dzara'. Tidak ada satu pohon pun. Enggak ada satu pohon pun gitu. Jangankan pohon yang berbuah atau hidup, pohon mati aja enggak ada. Enggak ada padang pasir. Enggak ada pohon gitu. Tapi Nabi Ibrahim bilang, "Inda baitikal muharram," tapi di sekitar lokasi masjidmu yang mulia. Maka Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Allah, utuslah kepada mereka orang-orang yang menemani mereka, berikanlah rezeki-rezeki bagi mereka, buah-buahan, sayur-sayuran." Mekah itu kalau kita lihat tidak ada tanamannya awalnya gitu kan. Tapi bagaimana doa Nabi Ibrahim AS menjadi berkah akhirnya, sampai sekarang segala macam buah, sayur-sayuran semuanya ada. Baik, yang kita lihat di sini Hajar AS, waktu Ibrahim sudah pergi meninggalkan, ringkas cerita adalah dia ketakutan airnya habis. Maka dia naik ke atas gunung Safa yang dianggap paling besar pada saat itu. Dia mencari air, mau lihat di mana ada air enggak tergenang, gitu kan, karena tingginya Safa, sampai dia naik supaya melihat. Waktu itu di lokasi sekitar lembah Ka'bah itu paling tinggi Safa dan Marwah. Dia naik ke Safa, dilihat ke arah Marwah karena Marwah tertinggi. Sekitarnya enggak ada, ternyata ada Fata Morgana saja, gitu kan, pantulan air dari tempat lain karena panasnya. Biasa kalau panas begitu. Ya. Sering kali kalau ibu-ibu lagi satu kali nanti insya Allah umroh atau ada yang mau pergi haji, kalau dalam perjalanan Madinah ke Mekah atau Mekah ke Madinah misalnya naik bus, coba perhatikan kalau jalannya siang hari tuh, seringkali jarak-jarak 100 meter atau 50 meter di depan bus itu kelihatan kayak ada genangan air. Padahal sebenarnya tidak ada. Begitu memang kalau lagi panas sekali cuaca. Jadi matahari mantulkan seperti kaca air yang ada di tempat lain gitu. Nah itulah yang Hajar lihat alaihissalam. Beliau lihat di daerah Marwah ada air tergenang. Maka beliau turun dari Safa ke Marwah. Nah karena Safa tinggi, Marwah tinggi, di tengah-tengahnya lembah, maka yang sekarang ada lampu hijau itu, Hajar berlari kecil di situ untuk mempercepat langkahnya supaya bisa naik ke Marwah. Tujuannya itu, gitu kan? Enggak, perempuan sama. Tapi di sini perempuan pun adalah berlari semampunya. Sepertinya di khusus di lampu itu lebih cepat dari yang biasa. Kan kalau yang selain lampu itu kan kita jalannya lebih santai. Nah di situ lebih cepat. Karena memang yang mencontohkan itu Hajar. Hajar adalah wanita. Jadi salah kalau perempuan enggak boleh. Enggak, perempuan boleh semampunya. Tapi jangan juga lari kayak laki-laki, gitu kan? Enggak perlu. Laki-laki mungkin di situ malah saya lihat kayak ajang lomba lari gitu. Ya. Ya semestinya juga tidak perlu begitu, gitu kan? Laki-laki tuh wah kayak orang yang sedang tanding lari. Baik, setelah sampai ke Marwah ternyata tidak ada air. Hajar melihat lagi ke arah Safa, sama ada air, turun lagi. Begitu terus, pas tiba di lembah, mempercepat langkah kakinya untuk naik ke Safa sampai 7 kali, gitu kan? Kata para ulama, ini yang banyak orang tidak sentuh dari sisi imaniyahnya. Karena tulusnya Hajar alaihissalam mencari air buat anak dan dirinya, gitu kan, memang betul-betul murni mau cari air, enggak ada niat indikasi yang lain. Dan karena luar biasa patuhnya pada perintah Allah dan suaminya Ibrahim alaihissalam, pada saat dia bilang, "Wahai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami di lembah ini?" Gitu kan. Enggak ada pohon, enggak ada manusia, enggak ada hewan. Hewan enggak ada, lembah kosong, panas. Gitu kan. Nabi Ibrahim alaihissalam mengalihkan tubuhnya, menjalankan untanya mengarah ke Syam, ke Palestina. Enggak mau ngomong, tapi sambil lihat sini air mata. Karena ini perintah Allah, tapi dia enggak bisa ngomong. Diikuti lagi sama Hajar, "Ya Ibrahim, apa kau lembar? Kenapa kau tinggalkan kami di lembah? Tidak ada pohon, enggak ada manusia, enggak ada hewan." Ibrahim alaihissalam jalan dengan sedih. Ketiga kali diikutin, "Wahai Ibrahim, jawab, kenapa kau tinggalkan saya dan Ismail di lembah? Tidak ada air, tidak ada manusia, tidak ada pohon, enggak ada hewan," gitu. Lalu Nabi Ibrahim AS tetap jalan. Hajar lalu bertanya sendiri, Allah berikan hidayah, dia tanya, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang perintahkan kamu ini wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim hanya ngangguk kepala saja, enggak nyaut, sambil nangis. Maka Hajar AS memotivasi suaminya, memberikan semangat yang tadinya dia ditinggal nih, dan memberi juga motivasi hatinya supaya kuat hatinya. Dia bilang, idzan la yudayyi'ana, kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami. Artinya silakan engkau jalan wahai suamiku, saya akan di sini. Sudah suaminya jalan, Ibrahim AS. Di tengah jalan Nabi Ibrahim AS berdoa gitu kan. Dan Hajar AS karena patuhnya tahu ini perintah Allah, tahu juga patuh dengan suaminya, tulus mencari air tadi. Maka apa kata para ulama, ini sisi imaniannya ya. Maka Allah menjadikan hampir setiap perilaku Hajar itu menjadi amal jariah buat dia. Selama orang mengerjakan sa'i, Hajar panen pahalanya. Bayangan tuh berapa juta orang yang sa'i, gitu kan? Hanya karena ketulusannya itu, hanya karena keikhlasan. Jadi keikhlasan itu bukan hanya membuat amal kita diberikan balasan oleh Allah, tapi Allah membuat itu akan dicontohi oleh orang dengan caranya Allah, yang akan menjadi amal jariah buat kita. Ini penting sekali untuk difahami ya, sehingga kita ambil pelajaran. Kemudian pada saat selesai ya sa'i tadi 7 kali Hajar alaihissalam, beliau kembali ke arah Ismail. Ternyata di bawah kakinya Ismail alaihissalam sudah ada air. Kan gitu. Sudah ada air. Di sini ada 3 riwayat tapi 2 lemah, yang satu yang kuat. Riwayat pertama mengatakan keluar air itu dari sentakan kakinya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ismail sambil nangis sentak-sentakin kakinya di tanah, keluar air. Ini lemah. Yang kedua juga ini dianggap lemah oleh para ulama adalah keluar dari pijakan telapak kaki untanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam waktu tinggalin lembah itu ada pijakan-pijakan bekas kaki untanya, dari situ keluar air zam-zam. Yang ketiga adalah dikatakan malaikat Jibril alaihissalam datang dan sesuai dengan perintah Allah, dan ini yang sahih, mengepaskan dengan sayapnya maka keluarlah mata air zam-zam. Nah, baru tahu. Sudah tahu sekarang, baik. Intinya ini kalau saya bimbing umroh sementara tur Siti Mekah, ini panjang lebar saya ceritain di bus nih. Jadi 2 jam kita tur Siti Mekah itu 2 jam saya cerita tentang kisah Mekah, Zam-Zam, Hajar dan semuanya. Baik, Hajar alaihissalam, ini lanjutkan ya. Jadi masih ada sisi imaniannya nih. Pada saat Hajar alaihissalam sebagai seorang ibu melihat air tadi, yang tadinya dia sudah putus asa nih, kayaknya sudah nggak ada air, bisa mati haus nggak ada air, gitu kan? Begitu lihat mata air di situ, begitu lihat mata air, maka Hajar alaihissalam menampung mata air tadi itu, membuatkan bendungan dari tanah pasir, tanah padang pasir dibuatkanlah, sambil mengucapkan kalimat yang berasal dari bahasa aslinya Hajar. Dari mana Hajar? Ada yang tahu? Dari mana asalnya Hajar alaihissalam? Ibu kita ya ibu-ibu. Dari Mesir. Hajar dari Mesir asalnya, gitu kan? Jadi kisahnya pada saat Ibrahim alaihissalam sama Sarah pergi ke Mesir, lalu Raja Mesir waktu itu zalim, suka ngambil istrinya orang. Jadi Raja Mesir itu paling suka kalau dia lihat ada istri, ada orang yang sudah jadi status istri pasti diambil. Karena menurut dia, kebodohan dia ya, tidak mungkin perempuan itu dinikahi oleh laki-laki tadi yang jadi suaminya kecuali punya kelebihan. Pasti diambil sama dia. Diambil dan dipaksa, suaminya bisa dibunuh, istri jadikan selir, pokoknya dia buat macam-macam. Sarah ini adalah salah satu wanita yang sempurna secara fisik, memiliki kecantikan yang luar biasa. Makanya waktu Ibrahim AS masuk ke Mesir, ini sedikit saya kembali review, kita tinggalkan dulu kisah Zam-Zam ya. Karena tadi rupanya masih belum tahu asal Hajar dari mana. Ini asalnya ceritanya dari sini. Waktu itu ibu-ibu sekalian, Nabi Ibrahim AS bilang kepada Sarah, wahai Sarah, kalau kita masuk ke Mesir ada raja zalim suka ngambil istrinya orang. Kalau kamu ditanya siapa, kamu jangan bilang istri saya, bilang saudarinya, bilang saudari saya. Kalau saya juga ditanya, saya akan bilang kau saudari saya, maksudnya saudari si iman. Karena kalau dibilang istri atau suami pasti diambil. Jadi di Mesir waktu itu ada pengawal-pengawal raja zalim ini keliling Mesir, nyari, memang sengaja nyari mangsa tadi, istri-istri orang diambilin. Nah pada saat masuk mereka lihat kecantikannya Sarah, langsung mereka tertarik. Waktu ditanya, saudari saya, kata Ibrahim, tidak, pokoknya tidak mau tahu, saudari bukan ditangkap, bawa ke Raja Mesir. Sudah waktu dibawa ke Raja Mesir, Raja Mesir begitu lihat kecantikannya langsung mau dijamah. Waktu mau dijamah, Sarah alaihissalam berdoa kepada Allah agar Allah menghukum si raja tersebut. Tiba-tiba stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak tangannya. Waktu itu dia bilang, raja ini bilang, kau apakan saya? Kata si Sarah, saya berdoa pada Tuhan saya untuk menghukum kamu karena kau mau menjamah saya. Kau itu bukan suami saya. Maka dia bilang, minta kepada Tuhanmu agar menyembuhkan saya tidak akan ganggu kamu. Sarah pun berdoa, ya Allah sembuhin dia. Sembuh tiba-tiba pada saat itu. Waktu sembuh tiba-tiba, dia masih belum yakin. Mau dijamah lagi Sarah, yang kedua kali. Berdoa lagi, stroke lagi. Dia ulangi lagi kalimat yang sama. Ulangi lagi kalimat sama, saya sudah tidak akan ganggu-ganggu kamu. Ternyata sembuh, minta disembuhkan. Sembuh lagi, Sarah berdoa. Mau jamah yang ketiga kali. Nah waktu yang ketiga kali, Sarah berdoa dan ternyata tadinya cuma stroke tangan dia yang mau menjamah saja, tidak bisa bergerak. Waktu yang ketiga kali, semua badannya gak bisa bergerak. Yang bisa cuma mulutnya, gitu kan? Maka dia bilang, saya pastikan kepada kamu, ya, seluruh perdana menteri saya yang ada di istana ini menjadi saksi bahwasanya minta kepada Tuhanmu sembuhin saya tidak akan ganggu kamu. Maka Sarah pun berdoa, ya Allah sembuhin, sembuh. Nah pada saat itu sudah kapok nih si raja. Apa yang terjadi? Dia bilang, keluarkan wanita ini dari istana saya, yang kalian datangkan jin bukan manusia. Dia kan tidak beriman sama Allah, dia tidak tahu gitu. Kalau ini orang Allah tuh yang bantu dia, dia pikir ini bukan manusia, ini biasanya perempuan dijamah langsung bisa, gitu kan. Terus karena takutnya, karena dia takut jangan sampai ini Sarah berdoa lagi setelah pergi enggak bisa. Kalau Sarah pergi terus berdoa stroke, sama siapa dia mau minta tolong gitu kan. Maka dia menghadiahkan ya budak perempuan dia bernama Hajar. Jadi Hajar itu budaknya si Raja Mesir ini yang dikasih hadiah kepada Sarah agar Sarah enggak berdoa lagi. Ada beberapa ahli sejarah mengatakan Hajar itu adalah anaknya Raja Mesir itu sendiri, anak perempuannya yang dia hadiahkan, gitu kan. Ini dua-dua ahli sejarah angkat. Tapi Allahu a'lam, yang saya berpegang memang adalah budak wanita, gitu kan. Nah, dikasihlah Sarah Hajar ini setengah umurnya Sarah. Ada sebagian ahli sejarah mengatakan umurnya Sarah waktu itu sekitar 25 tahunan umurnya. Sementara si Hajar ini masih 12 tahun. Jadi masih anak-anak dihadiahin. Dibawalah Hajar ini ke Palestina bersama Nabi Ibrahim AS. Hiduplah mereka sampai umur Sarah ini mendekati umur 55 tahun. Jadi setelah berjalan itu kurang lebih 30 tahun tinggal bersama, gitu kan. Itu ternyata Sarah tidak bisa memberikan anak kepada Ibrahim AS karena mandul kan. Maka Sarah pun menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim untuk dinikahi. Menikahlah Nabi Ibrahim AS dengan Hajar. Satu tahun kemudian Hajar punya anak Ismail. Kan itu. Nah pada saat itu datanglah perintah dari Allah waktu Ismail sudah lahir untuk membawa Hajar dan Ismail ke Mekah. Pada saat Sarah melihat Hajar melahirkan anak laki-laki untuk Ibrahim, dia pun merasa ingin. Maka dia berdoa kepada Allah. Allah pun kabulkan. Setelah umur Ismail setahun, Sarah hamil dalam kondisi umur 56 tahun. Gitu kan? Hamil. Ada riwayat mengatakan 60 tahun. Hamil, kemudian melahirkan anak laki-laki bernama Ishak. Dan dua-duanya adalah Nabi. Dua-duanya adalah Nabi. Baik, sudah tahu Hajar dari mana ya? Hah? Baik, dari Mesir. Kemudian Sarah ini mengeluarkan, kita kembali ke kisah tadi ya, waktu lihat air tadi di bawah mata, di bawah kakinya Ismail yang sedang menangis, gitu kan? Dia mengeluarkan bahasa asli Mesir, bahasa asli dia. Dia kena ketakutan air itu hilang, dibuatin bendungan dari tanah padang pasir sambil mengatakan zam-zam. Zam-zam ini, zam itu artinya berkumpul. Artinya berkumpullah gitu. Itu artinya zam-zam. Ya. Si Hajar, jadi karena dia lihat air, dia takut air ini hilang, dia sambil ketakutan sambil buatin bendungan, sambil mengatakan zam-zam, gitu kan. Berkumpullah, kumpullah gitu. Tapi jangan dipakai bahasa ini ya. Karena ada jemaah saya begitu tuh umroh, gitu kan. Kalau mau, saya kan biasa kalau umroh, bimbing umroh itu, Bu, setiap hari saya buatin taklim, setiap hari. Kalau travel buat cuma satu kali di Mekah, satu kali Madinah, saya setiap hari taklim terus gitu. Jadi biar padat 9 harinya. Nah, pada saat mau taklim, ada bapak-bapak godain saya. Ayo, zam-zam, gitu. Tapi itu enggak benar, jangan dipakai, karena itu memang kebetulan bahasa itu. Tapi yang penting di sini, karena ketulusan Hajar alaihissalam, kata ini sebagian ulama yang bilang ya, selama ucapan zam-zam diucapkan, Hajar dapat pahala. Bayangin tuh, selama ucapan zam-zam aja kita ucapin nih, itu Hajar dapat pahala. Ucapin aja, karena asalnya dari dia. Bayangin tuh ketulusan kepada Allah bagaimana menghasilkan tuh. Dan selama ya, dan selama air zam-zam masih ada, dan insya Allah itu akan ada sampai hari kiamat ya. Selama zam-zam masih ada dan orang minum, berarti Hajar dapat pahala. Hajar dapat pahala. Kenapa? Karena dia yang cari air itu kan. Bayangin, jalannya dia tadi antara Safa Marwah jadi rukun haji dan umroh. Semua orang tidak bisa haji umroh kecuali harus sa'i. Selama sa'i semua jutaan orang itu Hajar dapat pahalanya. Kemudian zam-zam orang minum, sunnah minum kalau habis tawaf, sebelum ke sa'i minum. Semua jemaah haji sekarang, berapa banyak orang pergi haji umroh, setiap pulang dikasih 10 liter gratis. Berapa banyak gitu, jutaan orang. Semua orang minum air zam-zam, satu kota Mekah, seluruh dunia orang Islam, Hajar dapat pahalanya. Luar, gak bisa dibayangin, luar biasa gitu. Itu ketulusan kepada Allah menghasilkan itu ibu-ibu sekalian. Makanya dalam menjalankan hukum Allah itu harus betul-betul ikhlas. Itu sangat luar biasa, selain amal kita diterima, Allah juga akan buat nanti itu menjadi contoh. Contoh itu akan membuat amal jariah kita bertambah. Itu tuh rentetannya. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih riwayat Bukhari, semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Kalau dia tidak menampungnya, menampung air zam-zam itu, maka akan menjadi lautan yang luas. Tapi karena dia sebagai seorang ibu khawatir gitu kan. Jadi kalau dibiarin, itu akan jadi laut itu. Akan besar sekali. Dengan hikmah Allah SWT tentunya. Baik, intinya adalah tadi masalah imaniyah itu, adanya zam-zam tadi. Terdapatlah zam-zam, setelah itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan juga hasil dari dua Ibrahim alaihissalam. Kebetulan pada saat itu di negeri Yaman itu bendungan Ma'rib namanya. Ada bendungan Ma'rib pecah. Di Yaman itu pecah, ibu-ibu sekalian. Keluarlah suku-suku Arab. Suku-suku Arab yang asli itu dari negeri Yaman. Keluar, di antaranya ada satu suku namanya Jurhum. Namanya suku apa? Jurhum. Suku Jurhum ini keluar, niatnya Yaman itu kan ada di selatan Jazirah Arab ya. Jadi kalau kita ibaratkan misalnya ini peta Jazirah Arab, maka di selatannya itu di bagian bawahnya Yaman. Di utaranya, di bagian atas itu negeri Syam, Palestina, Yordania dan segalanya. Di tengah-tengah antara Yaman sama Syam itu Mekah, Madinah gitu. Di tengah-tengahnya, tengah-tengah Jazirah Arab gitu kan. Nah, orang-orang Jurhum ini pada saat mau hijrah karena bendungan mereka hancur, gitu kan? Mereka mau hijrah ke negeri Syam. Mereka melewatin Mekah. Selama ini mereka taunya Mekah itu hanya sebuah padang pasir lembah, enggak ada apa-apa di situ. Tapi pada saat mereka lewat di situ, mereka lihat di atas Mekah itu ada burung-burung yang keliling, muter-muter. Itu menandakan kalau di padang pasir itu ada air di bawah. Jadi kalau satu waktu ibu-ibu kesasar di padang pasir, insya Allah enggak. Kalau kesasar satu waktu, habisan air, lihat di sekitarnya ada burung enggak ngeliling-ngeliling gitu. Itu berarti ada air di bawah. Tuh. Baik, sudah. Ibu-ibu ini kalau dikasih satu poin, wah luar biasa. Tuh. Baik, di sini burung-burung itu akhirnya berterbangan. Kata pimpinan kafilahnya, pimpinan sukunya, kabilahnya itu bilang, di sini kita nggak pernah tahu ada air, kenapa ada burung yang berterbangan? Diutuslah berapa orang. Ternyata ditemukan ada Hajar dan Ismail alaihissalam lagi di dekat mata air zam-zam tadi. Nah, adatnya mereka ini sangat luar biasa. Suku Jurhum ini bukan datang kemudian membunuh Hajar dan Ismail lalu ambil air, enggak. Mereka datang melapor kepada kepala sukunya datang baik-baik mengatakan, wahai ibu, boleh enggak kami ini suku yang hijrah dari Yaman ke negeri Syam? Kami kehabisan air di Yaman, air bersih. Bisa enggak kami hidup? Anda punya mata air. Hidup di sini bersama Anda. Kami nanti bayar upeti. Bayar upeti. Mau bayar dari hasil kerja kami, kami kalau berkebun apa kami bayar. Kalau domba dan kambing kami beranak kami kasih upeti bayar. Kata Hajar, baiklah. Maka tiba-tiba pada saat itu Mekah yang kosong lompong jadi ada air dan penuh dengan penghuni. Tiba-tiba dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Begitu kalau Allah mau dengan caranya gitu. Tiba-tiba langsung jadi ratusan orang, ribuan orang tinggal di situ. Mereka bangunlah rumah, mereka mulai bercocok tanam, mereka berternak, jadi besar, jadi kota besar. Jadi kota besar. Jadi itu diantara kisah yang berhubungan tadi dengan masalah ini. Itu Safa dan Marwah ya. Beliau berbuat di Marwah sebagaimana tadi dilakukan di Safa. Kemudian perawi melanjutkan di dalamnya, ya, artinya sampai selesai sudah di sa'inya. Kemudian di sini di hadis khusus riwayat ini tidak disebutkan masalah rukun yang kelima tahallulnya, ya, cukur rambutnya. Tatkala tiba hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu kalau ibu-ibu mau tandain di garis bawahin tulis tanggal 8 Zulhijjah. Itu hari Tarwiyah namanya. Haji itu berapa hari? Ada yang tahu? Total haji. Berapa hari haji itu? 6 hari. Totalnya semua 6 hari. Jadi kalau kita menggunakan ONH Plus itu 25 hari misalnya. Ada 25 sampai 30 hari biasa kalau ONH Plus ya. Melalui pengiriman travel-travel yang bagus. Itu biasanya 25 hari sampai 30 hari. Jadi sebenarnya haji cuma 6 hari. Sisanya itu dipakai ibadah. Sama dengan pemerintah juga 40 harian kan. Kalau ikut pemerintah itu 40 hari. Itu sebenarnya sisanya untuk ibadah. Tapi intinya haji itu adalah 6 hari. Dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Itu saja haji itu. Tanggal 8 sampai tanggal 13. Baik. Dari tanggal 8 sampai 13 ini setiap hari-harinya ada nama-namanya. Tanggal 8 Zulhijjah namanya hari Tarwiyah. Tanggal 8 Zulhijjah namanya hari Tarwiyah. Tanggal 9 Zulhijjah namanya hari Arafah. Tanggal 10 Zulhijjah itu Idul Adha namanya hari Nahar. Saya ulangi, tanggal 8 Zulhijjah namanya hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, itu Idul Adha tuh. Hari Nahar, Nahar itu sembelih, ya, numpahin darah, karena pada itu hari-hari itu kita disuruh menyembelih. Hari Nahar. Kemudian tanggal 11, 12, 13 dikenal dengan hari Tasyrik. Jelas ya? Perlu diulangin enggak? Baik, tanggal 8 hari Tarwiyah. 8 Zulhijjah. Tanggal 9 hari Arafah. Karena orang wukuf di Arafah ya. Tanggal 10 Idul Adha hari Nahar. Nahar itu artinya sembelihan. Tanggal 11, 12, 13 hari Tasyrik. Jadi haji itu begini rangkaiannya. Tanggal 8 Zulhijjah. Dari 6 hari dulu, dari 6 hari haji itu kita memiliki 4 hari yang wajib dan 2 hari yang sunnah. Saya tuliskan ya. Kemudian sholat duhur asar di waktu duhur dengan cara jamak qasar taqdim. Di jamak digabung antara dhuhur sama asar, di qasar dua rakaat. Kemudian di taqdim dimajukan. Jadi asar di waktu dhuhur. Kemudian juga sholat taqdim isya sama. Di jamak qasar taqdim. Maghrib isya di waktu maghrib, maghrib tetap tiga rakaat, isya dua rakaat di waktu maghrib. Jelas ya? Itu terus kita tinggal ingat sampai tanggal 9 pagi. Jadi sholat di sisi dimina ini dimina. Sholatnya itu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh ya. Tapi ini subuh tanggal 9 sebagai besok paginya. Ini tentunya semua dikerjakan dengan cara jamak ya, kosor seperti ini. Kemudian tanggal 9 Juni ini dikenal dengan hari Arafah. Setelah sholat subuh, tepatnya setelah terbit matahari ya, sebagai ulama mengatakan setelah sholat duha. Tanggal 9 jemaah haji yang dari Mina menuju ke Arafah, menuju ke lokasi Arafah. Bagi yang belum ikut di Mina kemarinnya karena hukumnya sunnah, mereka berikhram dari rumahnya menuju ke Arafah. Di Arafah ini sholatnya itu duhur sama tadi ya, plus asar ini di jamak asar takdim. Jadi duhur asar di waktu duhur dua rakaat ya. Dan orang tinggal di Arafah ini pagi sampai terbenam matahari. Muzdalifah ya, itu tanggal 10 pagi Idul Adha ini ya, dikenal dengan hari Nahar tadi. Ini semua jemaah haji ke Mina. Semua jemaah haji ke Mina. Nah, di tanggal 10 ini, ibu-ibu sekalian, terbuka ada 3 kewajiban haji yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah yang wakaf. Yang kedua, kurban. Yang ketiga, tawaf ifadah. Ini tawaf wajibnya haji. Baik, pada saat kita sudah selesai tawaf ifadah itu dari mana? Menuju ke Mina. Ini jadwal ini saya menuju ke Mina. Selama tanggal 8, 9, dan pagi tanggal 10, jemaah haji masih terikat dengan ihram. Dan semua konsekuensi ihram masih berlaku. Tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh potong kuku, tidak boleh cabut bulu badan, tidak boleh berkata-kata rapat yang mengundang syahwat dengan pasangan halal pun tidak boleh. Tidak boleh menikah, tidak boleh melamar, tidak boleh menikahkan. Ini jelas dalam syarat-syarat ihram berlaku. Kapan jemaah haji boleh buka baju ihramnya? Tanggal 10 Zulhijjah kalau sudah mengerjakan salah satu dari 3 poin ini. Walaupun ini kewajiban semua. Yang perlu digarisbawahi adalah poin pertama ini yang orang-orang tidak boleh ditunda. Harus hari itu dikerjain. Harus hari itu. Sementara kurban dengan tawaf ifadah masih boleh ditunda selama haji masih ada. Poin nomor 4 di sini cuma saya hapus. Poin nomor 4 di sini adalah tanggal 11, 12, 13, 13. Yeah. dengan Mabi namanya. Mabi itu nginep ya, nginep. Makanya kerajaan Saudi siapin kemah. Ada banyak orang datang pulang. Siapa mereka nginep? Nah, selama 3 hari ini hari Tashrik 11, 12, 13 kita dianjurkan melempar jamrah. Hanya saja jamrahnya agak berbeda nih. Jamrahnya itu Kubra Wusta dan Mina itu sudah mulai lebih kosong gitu kan. Saya isikan taklim dulu Habis asar ada talim, habis maghrib ada talim, habis isya ada talim, tanya jawab, diskusi agama gitu kan. Kemudian kami tinggal sampai besok pagi. Nah besok pagi saya buatin program waktu itu. Ini saya buatin program pribadi ya. Waktu tanggal 13 kami habis asarnya, ya habis dulu lah baru satu kami mau pulang ke hotel. Hotel penginapan apartemen. Nah paginya kami jamrah lagi kan gitu. Sekitar jam 8 pagi, jam 9 kami jamrah lagi. Nah saya bilang sama bapak-bapak ibu yang tinggal sampai waktu itu, bapak ibu siapin uang yang dimilikin sekarang ya, berapa real saja. Untuk apa Ustaz? Pokoknya bawa aja. Begitu tiba di tempat jamrah, gitu kan, ada satu kontainer besar itu jual air es. Itu kan lagi panas ya, jual air-air kayak kita air mineral itu yang dingin pakai freezer ini, dijual satu real satu botol. Saya bilang sama bapak ibu yang ikut sama saya waktu itu, sekarang beli satu ikat ini 24 botol, 24 real jadinya. Beli coba beli satu-satu aja dulu, masing-masing beli satu ikat 24. Taruh di sini dekat saya ya. Kemudian di pinggir kontainer itu dan pinggir jalan. Itu jalan sama, di jalan itu perlu dicamroh. Nah pada saat ditaruh, saya bilang taruh. Sekarang bapak ibu bilang ini ya, sajinillah. Bilang aja di jalan Allah gitu. Buka, nanti jemaah kita itu pada datang ngambilin. Nah ternyata ini betul, baru ditaruh, udah jemaah haji dari Afrika, dari mana pada datang ambil. Habis. Habis Ustaz, beli aja lagi. Silakan beli sendiri bayar 24 real, beli lagi. Akhirnya ada yang bawa 2000 real habis, ada yang bawa 1000 real habis. Jadi kan, wah ini pengalaman gak bisa dibeli. Jadi kan, saya bilang iya kapan lagi kira-kira kita bisa memberikan minum saudara kita dari Afrika. Itu mungkin gak mungkin gitu ya. Maka kita lakukan itu gitu. Nah ternyata waktu pulang ke tanggal 13, waktu pulang ke penginapan, jemaah haji saya yang tinggal di sini lain pada jemaah haji yang pulang kemarin gitu. Semuanya berangkat ke sana, Ustaz, nyesel kita gak ikut. Di sini pun cuma tinggal di apartemen, gak buat apa-apa gitu. Baru tinggal di sana kan masih ada itu, ada jam roh. Selain daripada dari pengalaman kita bisa memberikan minum, tapi memang ada ibadah untuk apa pulang. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, untuk kita tentang 13, lima nisqafa. Bagi siapa yang berdiri bertakwa, siapa yang lebih bertakwa, Allah Alam. Baik, saya lanjutkan ya, terjemahannya dulu. Tak kala tiba hari Tarwiyah, dikatakan di sini, tanggal 8 Zulhijjah, mereka berangkat menuju Mina dan Nabi SAW menaiki kendaraannya. Di tempat itu di Mina beliau sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Perhatikan ya, yang tadi saya jelaskan. Kemudian beliau berhenti sejenak hingga matahari terbit, lalu berangkat menuju ke Arafah, tanggal 9. Dan beliau telah mendapatkan kemahnya telah dipasang di Namirah. Namirah itu sebuah lokasi di bawah di dekat sekarang ada namanya Masjid Namirah. Beliau singgah di tempat tersebut ketika matahari tergelincir, beliau menyuruh agar disiapkan unta kaswa-nya dan disiapkan unta tersebut untuknya. Beliau ke tengah lembah dan berkhutbah di tengah-tengah manusia. Pada saat sudah mulai tergelincir matahari ya di hari Arafah beliau berkhutbah. Setelah azan dan iqamah ya, beliau sholat duhur. Kalau sekarang ada sebagian ulama yang menekankan agar khutbah hari Arafahnya itu dilakukan sebelum sholat duhur, ya jam 10-an atau jam 11 sampai menjelang duhur. Ada juga yang mengatakan dikerjakan setelah sholat duhur, tapi umumnya dikerjakan seperti hadis ini. Jadi sebelum sholat duhur sudah dikerjakan. Kemudian iqamah dan sholat asar, jadi duhur asar di jamak. Dan beliau tidak melakukan sholat apapun antara keduanya. Tidak ada sholat sunnah lagi di situ. Jamak qasar. Lalu beliau menaiki kendaraan menuju tempat wukuf. Beliau merapatkan perut untahnya ke batu-batu besar. Beliau berhenti di jalan besar dan menghadap kiblat. Maksudnya ini pada saat wukuf di Arafah. Beliau terus wukuf hingga matahari terbenam. Perhatikan di sini, saya bilang tadi tidak boleh keluar sebelum matahari terbenam. Awan kuning mulai menghilang dan bola matahari telah benar-benar lenyap. Jadi sudah gelap. Lalu beliau bertolak. Beliau mengencangkan kendali untanya hingga kepala unta itu menyentuh tempat mengencangkan kendali untanya. Hingga kepala unta itu menyentuh tempat duduk kendaraan. Beliau memberikan isyarat dengan tangan kanannya sambil bersabda, wahai sekalian manusia, tenanglah, tenanglah. Di sini bukan tenanglah, maksudnya santailah menuju ke Muzdalifah itu. Jalan pelan aja, gak usah buru-buru. Beliau mengendorkan tali untanya sedikit demi sedikit sehingga unta itu dapat berjalan mendaki. Setibanya di Muzdalifah, beliau sholat maghrib dan isya dengan sekali azan dan dua iqamah. Beliau tidak membaca tasbih apapun antara keduanya. Kemudian beliau berbaring hingga fajar terbit. Beliau sholat subuh tak kala waktu subuh sudah tampak jelas dengan azan dan iqamah. Ini tadi saya jelaskan di hari Arafah, nginep ya di Muzdalifah malamnya sampai tiba tanggal 10 Zulhijjah tadi itu. Kemudian berangkat dengan kendaraannya dan ketika sampai di Masjidil Haram, beliau menghadap kiblat lalu membaca doa, takbir dan tahlil ya di sekitar wilayah Masjidil Haram. Beliau tetap berada di situ hingga terang benderang. Maksudnya di wilayah Muzdalifah itu. Lalu beliau bertolak sebelum matahari terbit. Ketika tiba di lembah Muhassir, beliau mempercepat kendaraannya sedikit dan memilih jalan tengah yang keluar menuju ke tempat Jumrah Aqabah, Jumrah Kubra. Ya. Setibanya di Jumrah dekat pohon, beliau melempar 7 kali lemparan batu-batu kecil. Setiap biji batu sebesar kelingking. Ini pelajaran lain ya. Batu kerikil yang dilempar untuk setan itu bukan untuk jamrah, bukan ada setannya, sehingga harus pakai batu besar. Cukup menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu kerikil kecil. Beliau melempar dari tengah-tengah lembah itu, kemudian beliau menuju tempat penyembelian dan berkurban di tempat tersebut, lalu menaiki kendaraan menuju Baitillah untuk melakukan tawaf ifadah dan sholat duhur di Mekah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan hadis yang cukup panjang. Artinya masih ada tambahan riwayat ini. Dan cuman sampai di sini saja penyampaian yang disampaikan dalam riwayat pertama, hadis nomor 760 dari bab ya cara haji dan memasuki Mekah. Allahu alam. Baik, mungkin sampai sini dulu bahasan kita hari ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan akan datang dengan hadis 761. Namun sebelum saya tutup, ibu-ibu sekalian, tentu kalau ada yang punya kesempatan bertanya boleh bertanya ya. Tapi sebelum saya lupa, saya sekarang lagi menawarkan juga di pengajian saya ada program amal jariah baru. Kita mengadakan dispenser untuk masjid. Ini boleh seperti biasa ibu-ibu ikut dengan saya alokasikan atau ibu-ibu lakukan sendiri. Setelah melihat, saya kemarin sempat mampir di salah satu masjid di Jawa Tengah. Kemudian saya lagi khutbah Jumat di situ. Waktu saya jemput keluarga saya di sana, ada masjid dibangun oleh Kuwait. Ternyata dalam masjid itu ada satu dispenser ditulis pakai bahasa Arab dari negara Kuwait untuk sedekah untuk masjid-masjid gitu. Terus muncul ide saya, iya ini benar nih. Mestinya memang di masjid itu ada dispenser yang panas dingin, gitu kan? Yang ditaruh bukan untuk pengurus masjid, bukan untuk jemaah. Jadi mereka apa namanya, ditaruh di pintu utama masjid misalnya, ditaruh gelas-gelas gitu kan. Masjid cuma tahu apa namanya mengisi galonnya saja gitu kan. Intinya itu. Tapi itu pemikiran yang sangat bagus. Jadi jemaah 5 waktu sholat boleh minum bebas, jemaah haji boleh apa, jemaah Jumat juga boleh minum sebebasnya. Itu pahalanya sangat besar tuh. Mereka minum air kepada orang. Jadi saya buatin program itu ya, Bagi ibu-ibu yang mau ikut, itu infaknya Rp1.600.000 satu dispenser, Rp1.600.000. Nanti kita bagikan berapa jumlah yang terkumpul, kita bagikan di setiap masjid yang tentu kita sudah sepakati. Karena nanti saya akan datangi masjidnya insya Allah, atau nanti panitia yayasan akan mendatangi dan menitik beratkan ini bukan ditaruh di ruangan pengurus masjid, bukan. Ini memang untuk jemaah yang sedang sholat. Memang begitu targetnya. Gitu kan? Kalau masjidnya setuju, kita baru taruh di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, buku doa yang pernah saya bawa tadi, qadarullah saya naik motor jadi khawatir macet, nggak sempat saya bawa. Yang sering sudah ibu-ibu tahu tentunya itu kita cetak ulang. Jadi kalau ada yang mau ikut untuk biaya mencetaknya, silahkan saja, dan bukunya seperti biasa boleh dibagikan, terserah saja, kan gitu. Itu infaknya Rp10.000 seperti biasa. Allahu a'lam. Kemudian juga tanah wakaf di Makassar, alhamdulillah masih terbuka, walaupun tinggal sedikit lagi dana yang dikumpulin. Kalau Mas Ali mau ikut dengan 100.000 per meter persegi, itu silahkan, masih terbuka. Ya, kurang lebih begitu. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya sebelum ditutup? Atau sudah paham semua masalah haji nih? Sudah ya? Gak ada berarti ya? Baik, insya Allah sampai ketemu Kamis akan datang. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan muncul di benaknya ibu-ibu di rumah, saya selalu sarankan, tidak tahu dijalankan atau tidak, tapi yang jelas saya sudah sering ingatkan, coba beli satu buku tulis, ditulis gitu kan, atau kalau tidak pakai buku tulis di HP-nya juga masuk dalam notnya, bisa dicatat ya bahwasanya pertanyaan masalah apa keluar, tinggal nanti ditanyain pada saat pertemuan kita di hari Kamis yang akan atau Kamis-Kamis yang selanjutnya insyaallah. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.